Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, mengenai daripada ucapan al-muallif Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam, kata beliau, wa idza adzaba istaghfara. Dan termasuk tiga kelompok yang dia itu termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Naam, adalah apabila orang itu berdosa, maka segera dia beristighfar. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa yang dia kerjakan. Am qala asy-syarih, berkata penyarahnya Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah taala, amma alladhi idza adnaba la yastaghfir wa yastazidu min adz-dzunub fa hadza syaqiyyun wal i'adzu billah. Kata beliau, adapun orang yang apabila berdosa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian dia tidak beristighfar, tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang tersebut wa yastazid, nah, malah menambah atau bertambah minaz dzunub, berbuat perbuatan dosa. Wa yastazidu minaz dzunub, menambah dosanya. Fa hadza syaqiyyun, yang seperti ini adalah orang yang sengsara. Bukan orang yang bahagia, tapi orang yang syaqiyyun, itu sengsara. Wal iyadu billah, nam, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal abda, akan tetapi seorang hamba al mu'min yang beriman, kullama sadara minhu dhanbun badirun bitaubah, kapanpun dosa muncul darinya maka dia segera bertaubat. Itu seorang hamba yang apa? Seorang hamba yang beriman, yang paham tentang arti daripada dosa, sehingga ketika dia berbuat dosa segera dia nam bertaubat. Kemudian di sana para ulama telah membedakan antara makna daripada istighfar dan taubah. Nah, karena dua kalimat ini, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Nah, sebagaimana apa? Al-iman wal Islam. Jadi dua lafaz istighfar sama taubah ini apabila disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda. Namun kalau disebutkan secara terpisah, contohnya dalam lafaz lain atau di ayat yang lain lafaz istighfar, kemudian lafaz yang lain lafaz taubah, itu maknanya apa? Mana istama'a, saling berkumpul. Istighfar bimana taubah, taubat makna juga istighfar, seperti itu. Namun apabila berkumpul dalam satu tempat atau dalam satu kalimat, istighfar juga di situ, at-taubah juga di situ, maknanya apa? Idza istama'a iftaraqa. Apabila berkumpul maknanya berbeda. Istighfar memiliki makna tersendiri, at-taubah juga memiliki makna tersendiri. Sekarang makna daripada at-taubah atau makna daripada istighfar, naam, apa itu istighfar? Istighfar itu adalah izalatu athar adz-dzanbi fil madhi. Istighfar huwa izalatu athar adz-dzanbi fil madhi. Naam, itu menghilangkan bekas dosa yang telah lampau. Karena dia sebelumnya berbuat dosa, akhirnya dia istighfar. Itu namanya istighfar ya. Izalatu athar adz-dzanbi, menghilangkan bekas dosa fil madhi yang telah lewat. Itu nama istighfar. Karena perkara yang dia berbuat dosa, perkara yang telah lampau, dia beristighfar. Nah, sehingga dia menghilangkan bekas daripada dosa tersebut. Kemudian apa itu taubah? Nah, at-taubah maknanya adalah al-wiqayatu min syarri dzanbi fil mustaqbal, yaitu penjagaan, penjagaan dari kejelekan dosa yang akan datang. Jadi ketika orang bertaubat, dia yang akan datang tidak akan melakukan lagi. Akan menjaga dirinya agar tidak terjatuh, agar tidak mengamalkan, agar tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu namanya at-taubah. Ini apabila apa? Apabila disebutkan bersamaan. Jadi kalau kita jumpai dalam sebuah kata ada lafaz istighfar, ada lafaz juga taubah, maka maknanya berbeda. Idza istama'a iftaraqa. Apabila dua lafaz tersebut berkumpul dalam satu kata, maka maknanya berbeda. Istighfar maknanya adalah menghilangkan bekas dosa di waktu yang telah lampau. Kemudian at-taubah maknanya adalah penjagaan atau menjaga diri dari kejelekan dosa yang akan datang. Nah, namun apabila terpisah, istighfar ini di kalimat yang satu, kemudian taubat juga di kalimat yang lain, berarti maknanya, maknanya istama'a. Idza taraka istama'a. Apabila dua lafaz ini, dua kata ini, istighfar dan taubah, enam, apabila apa? Apabila berbeda tempat penyebutannya, maka maknanya bersatu. Apa maknanya? Maknanya adalah at-taubah itu maknanya adalah istighfar. Istighfar maknanya juga taubah, seperti itu. Sebagaimana apa? Sebagaimana hal ini para ulama menyebutkan seperti itu, contohnya al-Islam wal iman. Al-Islam wal iman idza istama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa istama'a. Dua lafaz iman dan Islam itu apabila disebutkan bersamaan, nah, dalam satu kalimat atau dalam satu pembahasan, itu maknanya apa? Iftaraqa, dipisahkan. Dalilnya mana? Dalilnya ketika hadis Jibril yang panjang itu, ketika Rasulullah ditanya tentang fa akhbirni anil Islam, kemudian beliau jelaskan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah sampai akhirnya. Kemudian apa? Ketika ditanya fa akhbirni anil iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirnya. Mafhum ya? Kan itu di situ di dalam satu hadis yang panjang itu disebutkan apa? Lafaz iman dan Islam dalam satu tempat. Berarti apa? Idza istama'a iftaraqa. Apabila kedua lafaz tersebut disebutkan dalam satu tempat, maka memiliki makna yang apa? Berbeda-beda. Al-iman adalah apa? Al-a'mal al-batinah wal Islam al-a'mal adh-dhahirah. Itu pada asalnya seperti itu. Keimanan itu adalah amalan-amalan yang batin, yang tersembunyi. Kemudian al-Islam itu adalah amalan-amalan yang adz-dzahir, yang nampak. Nah, kemudian terkadang idza iftaraqa ijtama'a. Nah, sekarang kalau ternyata lafaz iman dan Islam itu dipisahkan, itu maknanya apa maknanya? Maknanya na'am berbeda-beda atau maknanya sama. Jika dipisahkan ya, lafaz iman di sebuah kalimat, kemudian lafaz nam Islam di sebuah kalimat, itu maknanya apa maknanya? Istama'a. Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam. Contohnya adalah apa? Adalah sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Abi Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwasanya keimanan itu memiliki sekian 70 sekian cabang, ya kan? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Fa'a'la, maka yang paling tinggi apa? Qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini Islam. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah itu zahir atau batin? Zahir, nampak. Karena para ulama menafsirkan al-Islam itu adalah apa? Al-a'mal al-zahirah. Al-iman itu al-amal al-batinah. Sehingga di dalam hadis ini kita perhatikan, sekarang disebutkan lafaz iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ya, perhatikan ini ya. Yang paling tinggi adalah, derajat paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menghilangkan rintangan, halangan nam dari jalan. Sekarang kita perhatikan, ucapan la ilaha illallah itu amalan apa? Zahir, nampak. Kemudian menghilangkan rintangan atau gangguan dari jalan, amalan apa? Zahir, nampak. Sehingga kita ketahui di sini al-Islam huwal iman, wal iman huwal Islam. Buktinya apa? Buktinya di awal hadis ini disebutkan al-imanu, keimanan itu. Nah, terbagi menjadi 70 sekian cabang, baru disebutkan amalan-amalan Islam. Nah, itu maknanya seperti itu. Contoh lain. Ya, contoh lainnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fabilisanih, fa'in lam yastati' fabiqalbih, wadhalika ad'aful iman." Nah, sekarang ingkar mungkar semua ini dengan apa? Dengan perbuatan semuanya. Ima dengan lisan, ima dengan tangan, ima dengan hati, yang mana itu adalah selama-lamanya keimanan. Menunjukkan bahasanya al-iman wal-islam, lafaz iman dan Islam, jika dipisahkan penyebutannya, maka maknanya saling apa? Saling bersatu. Iman itu adalah Islam, Islam itu adalah iman. Namun jika disebutkan dalam satu tempat seperti hadis Jibril itu, hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim itu, di dalam situ apa? Disebutkan sama-sama atau bersamaan. Pertama Rasulullah tanya tentang fa akhbirni anil Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah ditanya tentang fa'akhbirni anil iman. Berarti dalam satu tempat kan? Naam, idza istama'a iftaraqa. Apabila disebutkan berkumpul dalam satu tempat, maka maknanya berbeda. Al-iman itu adalah amal-amalan batinah, kemudian al-islam itu adalah amalan-amalan zahirah. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, lakin al-abdul mu'min kullama sadara minhu dhanbun, naam, badara bitaubah. Nah, adapun akan tapi seorang hamba yang mukmin, kapanpun muncul darinya dosa, maka dia bersegera untuk bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang, dan orang-orang apabila mereka melakukan sebuah perbuatan keji, perbuatan jahat, perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, dzakarullaha, kemudian mereka ingat kepada Allah Ta'ala, fastaghfiru, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, lidunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan enam, tidak ada seorang pun yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib." Hanya saja taubat itu enam Allah Ta'ala yang beri. Bagi orang-orang yang mereka beramal dengan sebuah kejelekan, beramal-amalan jahat, beramal-amalan keji, bijahalatin, dengan unsur kebodohan. Naam, kebodohan sini karena dia aslinya paham, tahu, cuman dia karena lalai. Dengan kelalaian itulah akhirnya dia terjerumus dalam perbuatan tersebut. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera bertaubat. Wal jahalah laisa ma'naha adamul ilm, kata beliau. Wal jahalatu laisa ma'naha, naam, adamul ilmi, katanya. Dan jahalah itu maknanya bukan dia tidak punya ilmu. Nah, bukan maknanya dia enggak punya ilmu. Dia punya ilmu, cuman dia lalai, ghaflah, tidak perhatian. Li'anal jahila, dikarenakan orang yang bodoh, benar-benar bodoh itu, la yu'akhad, tidak diadab, tidak dikasih hukuman. Karena orang jahil ma'zur. Orang yang bodoh itu, naam, apa ma'zur? Diampuni. Tapi orang yang dia itu pura-pura bodoh, atau orang itu aslinya tahu kemudian melalaikan dirinya, itulah yang dikasih hukuman. Lakinil jahalata huna hiya diddul hilm, tapi al jahalah sini adalah lawan daripada hilm, kelemah lembutan, keras, menolak dan semisalnya. Fa kullu man asallaha fa huwa jahilun, maka setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dia bodoh, bi makna naqisul ilm, hilm, dengan makna bahasanya kurangnya al-hilm, kelemahan lembutan, wa naqsul aqliyah, dan kurangnya akal, wa naqsul insaniyah, dan juga kurangnya kemanusiaan, wa qad yakunu 'aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Terkadang dia itu tahu dalam sebuah permasalahan tapi bodoh juga dalam permasalahan yang lain. Min nahiyatin annahu laisa 'indahu hilm, dari sisi dia tidak memiliki hilm, kelemahan lembutan, sehingga tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Wa la sabatil umur, tidak pula memiliki kekokohan dalam perkara. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat, yakni kullama adnabu istaghfaru, tidak menunggu, tidak menunda, tidak ditunda-tunda. Kullama adnabu istaghfaru, naam, kapanpun mereka berbuat dosa, kemudian mereka bersegera istaghfaru, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz dzunub, tidak ada di sana seorang pun yang terjaga dari dosa. Maksudnya tidak mungkin di sana itu ada orang yang tidak berdosa, kan itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang sering kita ulang-ulang, apa itu? Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam. Ucapan siang dan malam berarti apa? Kita ini walaupun terkadang tidak tahu, tidak terasa, tidak merasakan kita berbuat dosa, tapi Allah Ta'ala telah melakukan, atau istilahnya Allah Ta'ala telah menetapkan dan menyebutkan bahwasanya kalian itu berbuat kesalahan siang dan malam. Kemudian apa solusinya, kata Allah Ta'ala? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kalian kepadaku. Naam, niscaya aku beri ampunan kepada kalian. Naam. Kata beliau, naam, walakin alhamdulillah annallaha fataha bab at-taubah. Akan tapi segala puji hanya milik Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu membukakan pintu taubat. Fa'alal abdi, maka wajib atas seorang hamba, idza adnaba an yubadira bitaubah, segera jika dia berbuat dosa, an yubadira, hendaklah dia bersegera bertaubat. Bersegera untuk taubat. Kenapa sih? Karena pintu taubat ini masih terbuka. Jangan menunggu sudah ditutup nanti. Jangan menunggu ketika ditutup. Kenapa? Innallaha azza wa jalla, na'am, yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala itu senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama hamba tersebut belum yugharghir. Belum apa? Belum, na'am, menjelang kematiannya. Istilahnya sudah nyawanya di kerongkongan baru dia taubat, tidak diterima. Seperti itu. Atau juga dalam hadis, la tanqatul hijratu hatta tanqatu taubah, wa la tanqatu taubatu hatta tatlu'u syamsu maghribiha. Tidak akan terputus hijrah itu sampai terputus taubat, dan tidak pula terputus taubat sampai atau hingga matahari terbit dari arah barat. Nah, menunjukkan bahwasanya tegak hari kiamat sudah enggak terima lagi taubatnya. Fa'alal abdi idza adnaba an yubadira bitaubah, lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhi alamatus syiqaq, kata beliau. Akan tetapi, apabila seorang hamba tidak bertaubat dan tidak beristighfar, maka yang seperti inilah tanda kesengsaraan. Na'udzubillah. Tanda kesengsaraan. Nah, jadi hendaklah segera bertaubat itu. Jangan menganggap dosa yang kita sepenuhnya atau sebanyak-banyaknya dosa yang kita lakukan kemudian Allah Ta'ala tidak mengampuni. Jika seorang hamba tersebut bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan syarat-syarat taubat terpenuhi, yaitu diantara yang disebutkan para ulama, disebutkan para ulama diantaranya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab Taubah itu atau Bab Taubah, beliau menyebutkan tiga syarat di sana. Syarat pertama apa? Ayyuklia'anil maksiyah, hendaklah dia berlepas diri dari maksiyah tersebut. Kemudian ayyandima ala fi'liha, yang kedua, setelah yang pertama berlepas diri dari maksiat, yang kedua apa? Dia menyesali terhadap perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Naam, dia berusaha kuat, alla ya'uda ilaiha. Nah, berusaha kuat untuk tidak kembali atau mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Tiga syarat ini harus terpenuhi. Pertama, berlepas diri dari maksiat. Kedua, apa? Menyesali perbuatan maksiat tersebut. Ketiga, berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Naam. Hafizakumullah jami'an wa qad yaqnutu min rahmatillahi wa ya'tihi syaitan wa yaqulu lahu. Terkadang ada. Terkadang ada yang putus asa ya. Putus asa dari rahmat Allah Ta'ala dan datang syaitan kepada dia. Wa yaqulu lahu. Kemudian syaitan ini mengatakan, berkata kepada dia, laisa laka taubah. Kamu tidak ada pintu taubat lagi. Kamu tidak diberi taubat lagi. Kamu itu enggak bisa taubat sudah. Tidak terima taubatmu. Ini syaitan. Jangan tertipu dengan syaitan tersebut. Tetap orang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tauladan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sehari istighfar lebih daripada 70 kali. Sebagaimana sebutkan dalam sebuah riwayat apa? Fa wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Maka demi Allah, sesungguhnya aku dalam sehari beristighfar dan minta taubat kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat, mi'at marrah 100 kali. Menunjukkan bahwasannya jangan sampai kita tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk yang mengatakan bahwasannya taubatnya tidak terima dan semisalnya, jangan. Tetap pintu Allah Ta'ala itu, pintu taubat akan terbuka sampai tegak hari kiamat, sampai seorang sudah tidak meninggalnya, yaitu ketika nyawa sudah berada di kerongkongan sudah tidak diterima taubatnya lagi. Kata beliau, hadil umur salas, tiga perkara ini, yaitu tiga perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan itu, idza utiya syakara, apabila diberi dia bersyukur, wa idza tulya sabara, dan apabila diuji dia bersabar, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa maka dia beristighfar, hiya unwanus sa'adah. Naam, itulah perkara tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan. Perkara tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya insyaallah taala. Man waffiqa laha nala sa'adah, barang siapa yang diberi taufik untuk bisa melakukan tiga perkara tersebut, bisa menerapkan tiga perkara tersebut, niscaya nala sa'adah, dia akan mendapatkan, akan memperoleh as-sa'adah, yaitu kebahagiaan, kesenangan, kebanggaan. Wa man hurima minha, namun sebaliknya, barang siapa yang diharamkan darinya, aw min ba'dihah, atau sebagiannya, fa'innahu syaqiyun, na'udzubillah. Maka sesungguhnya orang tersebut syaqiyun, sengsara di dunia dan di akhiratnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Naam. Jadi itu yang beliau sampaikan di sini berkaitan masalah syarah, yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai tiga perkara yang kalau seandainya seorang manusia itu bisa memiliki tiga perkara tersebut, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan bi'idznillah ta'ala. Kemudian barang siapa yang diharamkan dari tiga perkara tersebut atau sebagiannya, maka dia termasuk orang-orang yang sengsara. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin cukup sekian dulu yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.